Siapa katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku? Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku? Andainya kau katakan sebelum terjadi perkawinan ini.